السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. وبعد، saudara-saudaraku sekalian yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan sore ini kita bisa melanjutkan mengkaji kitab A'lamu Sunnah Al-Mansurah yang ditulis oleh Syekh Hafiz Ibni Ahmad Al-Hakami rahimahullahu ta'ala. Kitab ini membahas tentang pertanyaan seputar permasalahan akidah yang dijawab sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dan sesuai dengan apa yang dipahami oleh para sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita akan memasuki pertanyaan ke-63. Masih kaitannya dengan permasalahan al-asma was sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama Allah semuanya indah dan sifat-sifatnya semuanya sempurna. Di sini beliau menulis pertanyaan, hal apakah kata beliau yushtaqu min kulli sifatil af'al, bisa kita ambil, apakah bisa kita mengambil dari semua sifat-sifat perbuatan Allah memiliki perbuatan, sebagaimana sudah kita sebutkan, misalnya mencipta atau mengatur atau memberikan rizki, Allah membalas makar, mereka menipu Allah lalu Allah balas menipu mereka. Ini perbuatan. Allah datang ya pada hari kiamat, waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Ini semua sifat-sifat tentang perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Apakah dari sifat atas perbuatan Allah Subhanahu wa taala bisa kita ambil darinya nama Allah? Ya. Misalnya apakah dari perbuatan Allah itu mencipta bisa kita ambil nama Al-Khaliq yang maha mencipta? Ataukah nama Allah itu tauqifiyah? Tauqifiyah itu ya harus berdasarkan Quran dan Sunnah. Nama yang ditetapkan oleh Quran ya kita tetapkan, nama yang ditetapkan oleh As-Sunnah kita tetapkan. Ini pertanyaan beliau. Jadi kita ulang pertanyaannya, kata beliau, apakah dari nama-nama, dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, Allah menceritakan bahwa dirinya melakukan ini, Allah melakukan itu dan lain sebagainya sebagaimana banyak disebutkan dalam Al-Qur'an, apakah dari perbuatan-perbuatan tersebut bisa diambil nama Allah, ataukah nama Allah itu sifatnya tauqifiyah, harus berdasarkan dalil yang syar'i, baik itu Al-Qur'an ataupun As-Sunnah. Mari kita lihat jawaban beliau. Beliau berkata, lah, ya tidak semua sifat perbuatan Allah bisa diambil darinya nama. Bal asma'ullahi ta'ala kulluha tauqifiyah. Tetapi nama-nama Allah itu secara keseluruhan sifatnya tauqifiyah, yaitu tergantung kepada dalil. Ya, berhenti di dalil. Ada dalilnya kita tetapkan, tidak ada dalilnya maka kita tidak menetapkannya. Wala yusammiya illa bima samma bihi nafsahu fi kitabihi. Dan Allah tidak dinamakan kecuali dengan nama-nama yang telah Allah namakan dirinya dengan nama tersebut di dalam Al-Qur'an. Jadi Allah menamakan dirinya, maka kita menetapkan nama tersebut. Atau Rasul menyebutkan bahwa Allah itu memiliki nama, misalnya Allah itu memiliki nama tertentu yang disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wa kullu fi'lin atlaqahu Allah ta'ala ala nafsihi mutlaqan wala kullaha yushtaqqu minha asma. Tidak semua perbuatan yang dinisbatkan kepada Allah bahwa Allah melakukan perbuatan itu, tidak semuanya bisa diambil darinya nama Allah Subhanahu wa taala. Terkadang bisa, terkadang tidak bisa. Contohnya misalnya qaulihi ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-40. Apa kata Allah? Allahul ladzi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum. Allah dialah yang menciptakan kalian, kemudian dia pula yang memberikan kalian rizki, kemudian dia pula yang mematikan kalian, kemudian dia pula yang menghidupkan kalian. Ini semua kan perbuatan. Perbuatan mencipta, perbuatan memberikan rizki, perbuatan mematikan, perbuatan menghidupkan. Ya, ini semua adalah perbuatan. Lalu apakah bisa diambil dari perbuatan-perbuatan ini nama-nama Allah? Mari kita lihat. Wasamma nafsahu al-khaliq, al-raziq, al-muhyi, al-mumit, al-mudabbir. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menamakan dirinya al-khaliq, yang maha pencipta. Ya, al-raziq, yang maha memberikan rizki, al-muhyi, yang maha menghidupkan, al-mumit, yang maha mematikan, al-mudabbir, yang maha mengatur. Artinya perbuatan-perbuatan yang tadi kita sebutkan yang ada di dalam Al-Quran itu adalah beberapa contoh di mana perbuatan Allah Subhanahu wa taala bersesuaian dengan namanya. Artinya bersesuaian, ada perbuatannya dan ada nama yang sama maknanya dengan itu. Allah memiliki perbuatan yakhluqu ma yasha. Dia menciptakan apapun yang dia kehendaki. Dan di waktu yang sama dia memiliki nama apa? Al-Khaliq. Tetapi sebagaimana beliau sebutkan di awal, tidak semua nama-nama Allah itu, tidak semua sifat-sifat Allah, perbuatan-perbuatan Allah bisa diambil darinya apa? Nama Allah Subhanahu wa taala. Contohnya di sini dikatakan wa minha af'alun atlaqaha Allah taala ala nafsihi ala sabilil jaza wal muqabalah. Ada di antara perbuatan Allah yang Allah nisbatkan kepada dirinya, Allah mengatakan bahwa Allah melakukan hal itu ya ala sabilil jaza, sebagai bentuk balasan atau sebagai bentuk melawan, ya Allah menghadapi makhluknya. Ya, hal ini contohnya dikatakan wahiya fi masiqat lahu madah wa kamal, dan bagi Allah ini adalah pujian dan kesempurnaan. Misalnya yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum, mereka hendak menipu Allah dan Allah menipu mereka. Ini kan perbuatan. Jadi orang-orang kafir itu ingin menipu Allah, orang-orang munafik ingin menipu Allah dan Allah menipu mereka. Kata menipu ini apakah boleh dimutlakkan kepada Allah? Tentunya tidak. Dia harus dalam siyak atau dalam konteks bahwa Allah al-jaza, membalas, tidak masalah. Tetapi kalau kita katakan Allah itu maha menipu misalnya, Allah di antara perbuatannya menipu, tidak. Itu bukan pujian. Tetapi di sini konteksnya adalah al-jaza wal muqabalah. Bahwa Allah membalas perbuatan tipuan yang dibuat oleh orang-orang munafik. Ya. Dan Allah menghadapi tipuan dengan tipuan. Ya. Oleh karenanya tentunya kata beliau, orang yang berakal tidak mungkin mengatakan bahwa Allah itu mukhadi', penipu misalnya, tidak mungkin. Ya, tidak mungkin, mustahil. Atau kita tidak mungkin mengatakan Allah itu menipu, tidak. Karena memang konteks di sini menipu adalah kaitannya muqabalah. Ya, ada yang hendak menipu Allah, Allah tipu mereka. Karena memang Allah Maha Kuasa, Maha Mengetahui. Maka penisbatan bahwa Allah membalas tipuan mereka ini bukan celaan, tetapi menunjukkan sifat madah, pujian bagi Allah dan kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain misalnya wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. wa makaru, dan mereka membuat tipu daya, konspirasi, ya, ingin merusak agama Allah. Lalu apa yang terjadi? Wa makarallah, maka Allah pun membalas tipu daya mereka. Ini kan jaza muqabalah, ya, apa namanya, Allah membalas tipuan mereka. Wallahu khairul makirin, dan Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya. Tentunya kita tidak mengatakan Allah adalah al-makir, ya, dan kita pun tidak mengatakan bahwa Allah itu yamkur, artinya melakukan tipu daya. Tidak, secara mutlak tidak. Tetapi kalau muqabalah, artinya Allah jaza membalas betul. Allah membalas tipu daya dengan tipu daya. Kalau balasan, maka ini menunjukkan madah pujian, ya, bukan menunjukkan zam, celaan, tidak. Karena ini menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Dia Maha membalas, ya, membalas apa namanya tipu daya yang dibuat oleh orang-orang munafik. Begitupun misalnya dalam surat At-Taubah ayat ke-67 Allah katakan nasullaha fanasiyahum. Mereka lupa kepada Allah, Allah pun melupakan mereka. Tentunya kita tidak mengatakan Allah itu an-nasi, yang Maha lupa, misalnya, tidak. Atau kita tidak mengatakan Allah itu lupa, tidak. Karena ini konteksnya bukan perbuatan Allah dalam pengertian yang dilakukan tanpa sebab. Ini ada sebabnya. Mereka melupakan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun melupakan mereka sebagai jaza wal muqabalah, kata Syekh Hafiz Ibni Ahmad Al-Hakami. Nah, ini rinciannya, ya. Saya selalu mengatakan ternyata asik sekali kita ketika mendalami tauhid. Ini bagian dari ilmu tauhid, membahas tentang tauhidullah fi asma'ihi wa sifatihi. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam nama-namanya yang indah, ya. Allah adalah pemilik nama-nama yang indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Kemudian dikatakan di sini ma'asyiral muslimin, fa inna Allah azza wa jalla lam yasif nafsahu bil makr wal kaid wal khida illa ala wajhil jaza. Di ayat-ayat yang baru saja kita baca, Allah Subhanahu wa taala tidak mensifati dirinya dengan makar atau dengan kaid atau dengan khida, tipuan, illa, kecuali ala wajhil jaza, dalam bentuk al jaza, membalas. Liman fa'ala dzalika bighairi haqq, atas orang-orang yang melakukan hal tersebut. Jadi Allah balas, makar mereka dibalas oleh Allah. Mereka hendak mematikan cahaya Allah, Allah nyalakan cahayanya, membalas. Jelas ma'asyiral muslimin. Maka dari nama sifat-sifat seperti ini tidak bisa kita ambil nama Allah. Kita tidak mengatakan bahwa Allah adalah mukhadi, penipu misalnya. Allah itu nasi, lupa. Allah itu makir, Allah itu pembuat makar, tidak bisa. Ya, karena ini konteksnya adalah al-jaza, Allah membalas atau muqabalah, melawan setiap tindakan yang buruk yang dilakukan oleh makhluknya. Jelas ma'asyiral muslimin. Baik, sekarang kita ingin membahas satu poin yang sangat penting sekali, satu poin yang mungkin sering kita dengar menjadi perdebatan di tengah-tengah masyarakat, yaitu kaitannya dengan sifat ulu. Apa itu sifat ulu? Ya, ulu. Ulu itu tinggi, ya. Ya, kita mengatakan Allah itu sifatnya tinggi, ya. Apa yang terkandung di dalam sifat ulu? Nah, ini yang ingin kita coba bahas, kita lihat dan kita dalami dari penjelasan Syekh Hafiz Ibni Ahmad Al-Hakami rahimahullahu taala dalam kitab beliau A'lamus Sunnah Al-Mansurah. Di sini pertanyaannya adalah pertanyaan nomor 64, ya, di mana beliau Syekh rahimahullahu taala berkata, "Madza yatadammanu ismuhul a'la wa ma fi ma'nahu kadh-dhahir wal qahir wal muta'ali?" Apa yang terkandung di dalam namanya? Allah itu adalah al-a'la, yang maha tinggi. Apa yang terkandung di dalamnya? Dan apa pula yang terkandung di dalam nama yang semakna dengan tinggi, yaitu al-qahir, yang maha berkuasa? Wa huwal qahiru fauqa ibadi, kan begitu di Al-Qur'an, ya. dan dialah Al-Qahiru fauqa ibadihi. Dia yang maha berkuasa di atas makhluk-makhluknya atau atas makhluk-makhluknya, ya. Wal muta'ali, dan Allah yang maha maha tinggi. Ini yang akan kita coba apa namanya baca penjelasan dari beliau. Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini beliau menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat maha tinggi. Tinggi dalam apanya? Apanya yang tinggi? Ternyata ada tiga makna. Ada tiga makna ketika kita mengatakan Allah ini maha tinggi. Tentunya makna ini bukan makna dari akal, tetapi makna yang berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kalau kita buka Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita akan mengambil kesimpulan ada tiga makna kaitannya dengan sifat ulu, bahwa Allah itu maha tinggi. Yang pertama dikenal dengan ulu fauqiyatihi. Ulu dalam arti bahwa zatnya memang tinggi. Zat Allah itu maha tinggi, maha di atas. Itu Allah Subhanahu wa taala. Nanti dalilnya akan kita sebutkan dari Al-Qur'an ataupun dari As-Sunnah. Yang kedua, uluwu qahrihi. Ulu tinggi, qahrihi kekuasaannya. Jadi Allah bukan hanya zatnya yang maha tinggi, tetapi kekuasaannya pun maha tinggi. Artinya kekuasaannya absolut, mutlak atas segala sesuatu. Segala makhluk ubun-ubunnya ada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana akan kita bahas. Yang ketiga adalah uluwu sya'nihi. Kalau tadi kan uluwu qahrihi, tingginya kekuasaan Allah. Yang ketiga adalah uluwu sya'nihi, tingginya kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah tidak disifati dengan kelemahan. Ini nanti kaitannya dengan sifat yang sudah pernah kita bahas, Al-Quddus, ya As-Salam, nah, itu nanti larinya ke situ. Satu-satu akan kita bahas. Yang pertama adalah uluwu fauqiyatihi, bahwa Allah itu maha tinggi secara zatnya, ala arsyihi. Allah itu tinggi di atas arsy. Coba kita lihat. Pertanyaan ke-65. Ma dalilu fauqiyati minal kitab? Anda wahai ahlu sunnah wal jamaah mengatakan Allah itu maha tinggi, secara zatnya dia tinggi. Dalilnya mana? Dalilnya banyak. Coba kita lihat. Al-adillatu sarihatu alaihi la tu'ad wa la tuhsa. Dalil-dalil tentang hal ini tidak terhitung, banyak sekali. Faminha hadhil asma. Di antara dalil-dalil itu ya nama-nama yang barusan kita sebut, ya, bahwa Allah Al-A'la, Al-Muta'ali, Al-Qahir. Ya, ini nama-nama yang secara maknawiyah sepakat semua bahwa artinya maha tinggi. Ya, dari namanya sepakat bahwa ini maha tinggi. Begitupun kata beliau, di antara dalilnya adalah qauluhu ta'ala, firman Allah surat Thaha ayat yang kelima, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Dialah Ar-Rahman, ya, yang beristiwa 'alal 'arsy. Kalau kita lihat penafsiran para ulama salaf, ya, ini bisa nanti dipertanggungjawabkan, silakan dibuka dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari dan lain sebagainya, yang dimaksud dengan istiwa adalah al-'ulu wal irtifa. Dia maha tinggi dan naik. Allah itu maha tinggi dan naik. Ya, itu penafsiran para ulama salaf, ya. Dan kata beliau, kata Ar-Rahman 'alal 'arsyistawa, Ar-Rahman yang bersemayam di atas ars, fi sab'ati mawadhi' minal Qur'an. Disebutkan di 7 ayat di dalam Al-Qur'an. Di sini beliau menyebutkan, misalnya ada di surat Al-A'raf, ya, Allah berfirman, Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Ini surat Al-A'raf. Ya, sesungguhnya Rabb kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dialah yang menciptakan langit-langit, menciptakan bumi di dalam 6 masa, thumma istawa 'alal 'arsy. Kemudian dia istiwa 'alal 'arsy. Itu surat apa? Al-A'raf. Di surat yang lain, surat Yunus, Allah berfirman, Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya Rabb kalian itu yang telah menciptakan langit dan bumi, fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy, dalam 6 masa kemudian dia istiwa 'alal 'arsy. Itu dua. Yang ketiga, surat Ar-Ra'd, Allah berfirman, Allahulladzi rafa'as samawati bighairi 'amadin tarawnaha thumma istawa 'alal 'arsy. Ini yang ketiga ya. Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang menegakkan langit tanpa tiang, kemudian dia bersemayam di atas arsy. Ini ayat yang ketiga. Di ayat yang tadi, surat Thaha ayat yang kelima, Allah berfirman, Ar-Rahmanu alal arsyishtawa. Nah, itu ayat yang kelima. Kemudian, mohon maaf, ayat yang keempat. Ayat yang kelima ada di surat Al-Furqan. Ya, Allah berfirman, Alladhi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Nah, ini sama ya dengan ayat sebelumnya. Allah dialah yang menciptakan 7 lapis langit, dia yang menciptakan bumi dan apa yang ada di antara keduanya di dalam 6 masa, kemudian dia istiwa 'alal 'arsy. Ya, istiwa 'alal 'arsy. Ini ayat yang kelima. Ayat yang keenam ada di surat As-Sajdah. Ayatnya mirip. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa. Ya, ini sama maknanya dengan ayat sebelumnya. Begitupun di surat yang terakhir Al-Hadid, ya. Huwal ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Ini 7 ayat, ya. Saya ulangi barangkali ada yang ingin mencatat, ya. Yang pertama Al-A'raf ayat 45, surat Yunus ayat yang ketiga, surat Ar-Ra'd ayat yang kedua, surat Thaha ayat yang kelima, Al-Furqan 59, As-Sajdah ayat yang keempat, dan surat Al-Hadid ayat yang keempat. Saya ulangi, Al-A'raf 45, Yunus ayat yang ketiga, Ar-Ra'd ayat yang kedua, Thaha ayat yang kelima, Al-Furqan ayat yang ke-59, As-Sajdah ayat yang keempat, dan Al-Hadid pun sama ayat yang keempat. Dan di sini beliau berkata bahwasanya para ulama salaf, ya, ketika menafsirkan kata istiwa, mereka menafsirkannya dengan al-ulu, tinggi, diartikan juga al-irtifa, Allah naik. Itu pengertian dari apa? Dari istiwa. Kalau ada pengertian yang lain, ya kita tanya, itu pemahaman siapa? Ya, tentunya lebih, kalau kita membandingkan dengan pendapat yang lain mengatakan Allah tidak di atas, Allah tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, bingung. Tentunya lebih pantas karena Allah adalah Malikul Mulk, kita mengatakan Allah adalah Al-Ali, yang maha tinggi. Nah, ini ya. Jadi ini dalil yang pertama, yaitu di sini beliau hanya menyebutkan satu, walaupun sebenarnya ada 7 yang tadi sudah kita sebutkan di surat yang lain. Wa minha, di antara dalil Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa Allah itu maha tinggi adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Mulk, ya, ayat 16 dan ayat 17, Allah katakan a'amintum man fis sama', apakah kalian beriman kepada yang ada di atas langit? Sebagian orang berkata, fi itu di dalam. Fi di dalam, berarti Anda ahlu sunnah meyakini Allah di dalam langit. Tidak, fi tidak harus di dalam, ada kalanya di atas. Kalau kita katakan bahwa fi juzu'in nakhl, mereka disalib fi juzu'in nakhl. Fi kan, kalau diartikan di dalam, berarti disalib di dalam batang kurma, ya. Di atas batang kurma, fi di atas. Karena tidak selamanya fi bermakna di dalam. Begitupun di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 50, ya khafuna rabbahum min fawqihim. Mereka takut kepada Allah min fawqihim, di atas mereka. Itu surat An-Nahl ayat 50. Berarti sudah berapa dalil ini, ya? yang bahasanya istiwa sudah 7 kita baca. Lalu Al-Muluk 8. Lalu An-Nahl 9. Ini baru sebagian. Saya punya kitab, di rumah ada kitabnya tebal 2 jilid seperti ini. Kitab tulisan Syekhul Islam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, judulnya Sawa'ikul Mursalah. As-Sawa'ik Al-Mursalah. Itu kitab yang di dalamnya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah membawakan dalil kaitannya dengan sifat itsbatul 'ulu lillah, menetapkan sifat tinggi untuk Allah Subhanahu wa taala. Begitupun di antara dalilnya, berarti ini dalil yang ke-10 ya di buku yang sederhana ini, yaitu surah firman Allah surat Fatir ayat yang ke-10, ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus shalihu yarfa'u. Ilaihi, kepadanya, yaitu kepada Allah, yas'adu, naik, al-kalimut thayyibu, kalimat-kalimat yang baik, begitupun amal-amal soleh naik. Jadi kalimat-kalimat yang baik yang kita ucapkan, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allah, itu naik, naik kepada Allah. Begitupun amal-amal soleh, itu naik. Siapa yang membawanya? Nanti akan kita ketemu hadisnya ya. Ya ta'aqabuna fikum malaikatun billail wa malaikatun bin nahar, datang berganti-gantian menemui kalian malaikat di waktu malam dan malaikat di waktu siang. Nanti akan kita baca dalilnya. Begitupun dalil yang ke-11, beliau membawakan surat Al-Ma'arij. Al-Ma'arij, Allah katakan, ta'rujul malaikatu warruhu ilaih, naik, ta'ruj, mi'raj itu kan naik, ta'rujul malaikat, para malaikat dan Jibril alaihi salam naik kepadanya, kepada Allah. Dalil yang ke-12, Ali Imran ayat 55. Allah berfirman, wa rafiuka ilai, kami mengangkatmu wahai Nabi Isa kepada kami. Jadi Allah mengangkat Nabi Isa. Mengangkat itu ke bawah atau ke atas? Ke atas. Dan dalil yang seperti ini terlalu banyak. Sangat banyak di Al-Qur'an dalil yang menunjukkan. Bahkan Firaun Firaun berkata kepada Haman, wahai Haman, ibni li sarha la'alli attali'u ila ilahi Musa, bangunkan untukku bangunan yang tinggi karena aku hendak memastikan keberadaan Tuhannya Musa. Firaun juga yakin tinggi, ya tinggi, masa kita tidak yakin? Nah, ini bahaya. Begitupun dalilnya dari as-sunnah banyak. Di sini beliau menyebutkan banyak sekali dalil, di antaranya hadis di sini diriwayatkan oleh banyak, walaupun diperdebatkan hadis ini, ya ada yang mengatakan hadis ini sahih, ada yang membaifkan hadis ini. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah dan yang lainnya. Dikatakan bahwa Nabi Muhammad berkata, wal arsyu fauqa dzalik, arsy di atas itu semua, wallahu fauqal arsy, dan Allah di atas arsy, wa huwa ya'lamu ma antum alaih, dan Dia mengetahui apa-apa yang kalian perbuat. Itu dalil yang berarti dalil ke-13 kalau disambung dengan dalil sebelumnya. Sekarang dalil ke-14, yaitu hadisnya sahih ya, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kisahnya kisah Sa'ad bin Mu'az ya. Sa'ad bin Mu'az ketika beliau diminta menghukumi Bani Quraizah yang berkhianat kepada Nabi dalam peristiwa perang Ahzab, Bani Quraizah yang terikat perjanjian damai di kota Madinah, mereka malah menikam dari belakang, mengkhianati kaum muslimin. Maka Sa'ad bin Mu'az memutuskan hukuman atas mereka. Ketika Sa'ad telah memutuskan hukuman, Nabi berkata, laqad hakamta fihim bihukmil malik min fauqi sab'ati arqa'ah. Wahai Sa'ad, engkau telah menetapkan hukum atas mereka dengan hukum raja dari 7 langit sana. Jadi raja yang ada di atas 7 langit sana. Nah, ini jelas Bukhari Muslim. Hadisnya Bukhari Muslim. Kemudian begitupun dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i, Nabi berkata kepada seorang budak wanita, Aynallah, wahai wanita. Ada sahabat yang menampar budaknya kan, lalu dia menyesal, lalu dia datang kepada Nabi, lalu Nabi berkata, Aynallah, wahai wanita, di mana Allah Subhanahu wa taala? Maka wanita ini berkata, Fis sama, Allah di langit. Maka Nabi berkata, A'tiqha fa innaha mu'minah, merdekakan wanita ini, sesungguhnya dia mu'minah. Masya Allah, wanita ini menjawab Allah di langit, maka Nabi memerintahkannya untuk dimerdekakan karena dia adalah seorang yang mukminah yang beriman. Hadisnya sahih, riwayat Imam Muslim, Abu Daud dan An-Nasa'i. Begitupun di antara dalil yang menceritakan tentang permasalahan ini adalah hadis-hadis tentang Mi'raj, dan banyak hadis Mi'raj ya. Kalau buka misalnya, saya pernah dengan rekan-rekan di Jagakarsa ini membaca hadis tentang Mi'raj di dalam kitab Sahih Muslim. Oh, banyak sekali hadisnya. Begitupun dalam Sahih Bukhari ada hadis Anas bin Malik yang menceritakan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Mi'raj ke atas. Dan itu dalil yang paling kuat bahwa Allah itu maha tinggi, bukan Allah di mana-mana, atau bukan Allah. Sebagian meyakini Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di depan, tidak di belakang. Nah, ini dari mana dalil seperti itu? Ya, mereka gunakan akal lalu mereka ganti sebagai pengganti dari dalil Quran dan Sunnah. Tentunya ini menyimpang ya, tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ini dalil yang keberapa ini? Ke-17 ya barangkali. Begitupun ada dalil yang ke-18, hadis terkait dengan malaikat, ya, malaikat yang bolak-balik menemui kita. Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari. Thumma ya'rujul ladzi alladziina baatu fiikum fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim. Kemudian naiklah malaikat yang tadi siang menemani kalian, lalu Allah bertanya kepada mereka tentang kondisi hambanya, padahal Allah lebih tahu kondisi hambanya. Ini hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Begitupun dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dikatakan barang siapa yang bersedekah dengan apa namanya kurma ya dari satu perniagaan yang baik, maka sedekah itu akan naik yas'adu ilallah wala yas'ad ilallah illa tayyib, dan tidak ada amal saleh yang naik kepada Allah kecuali yang baik naik. Lalu dikatakan dalam riwayat yang lain ya, riwayat Imam Bukhari. Ya, ini ada di dalam kitab Tauhid juga ya, ketika menjelaskan permasalahan bahwa malaikat tunduk kepada Allah. Hadisnya berkata, "Idza qadallahu al-amra fis sama darabatil malaikatu bi ajnihatiha khud'anan liqaulihi ka'annahu silsilatun ala safwan." Apabila Allah Subhanahu wa taala memutuskan satu perkara di langit, maka para malaikat apa mengepak-ngepakkan sayapnya karena takut. Dan semua mereka tunduk. Dan malaikat yang pertama kali mengangkat kepalanya adalah Jibril. Karena beliau yang diberikan wahyu ya. Maka ketika Jibril telah mendapatkan wahyu, para malaikat pun bangun. Ada yang pingsan, ada yang jatuh sambil berkata, "Madza qala rabbukum?" Apa yang dikatakan oleh Rabbmu? "Qalul haq." Yang dikatakannya adalah benar. Nah, ini sifat menunjukkan sifat tinggi. Dan masih banyak tentunya dalil-dalil yang lain, ini hanya sebagian saja, ini pun sudah saya rasa, kalau masih dibantah aneh sekali ya, sudah sekian, apa belas kita baca, ada 17 atau 18 dalil, kalau masih dibantah, apalagi dibantahnya sekedar pakai logika, kalau Allah di atas berarti Allah pakai arah dong, ya, Allah tidak menjelaskan ya, bahwa Allah itu, makanya ahli sunnah ketika ditanya Allah itu punya arah tidak? Ya tergantung, kalau yang Anda maksud adalah Anda ingin menafikan Allah itu maha tinggi, ya Anda sesat. Tapi kalau yang dimaksud dengan Allah itu tidak diliputi oleh sesuatu, ya betul. Dan ketika kita mengatakan Allah maha tinggi, ya dia di atas makhluk. Tidak ada sesuatu pun di atas Allah Subhanahu wa taala. Kita memasuki pertanyaan terakhir di kesempatan hari ini. Berarti ini adalah pertanyaan yang keberapa ini? Ke-66 ya, pertanyaan 66. Di sini beliau berkata, "Madza qala a'immatud din minas salafis salih fi mas'alatil istiwa?" Bagaimana pendapat para imam-imam dalam agama kita ini, yaitu dari kalangan para salafus salih terkait dengan masalah istiwa? Coba kita lihat, jawabannya adalah qauluhum, perkataan para ulama salaf, bi ajma'ihim, secara keseluruhan, rahimahullahu rahimahumullah, mudah-mudahan Allah merahmati semua ulama-ulama salaf, al-istiwa'u ghairu majhul, kata istiwa menurut ulama salaf tidaklah samar, maknanya jelas bersemayam, wal kaifu ghairu ma'kul, adapun bagaimana Allah beristiwa yang enggak tahu, ini masalah gaib, wal imanu bihi wajibun, dan beriman bahwa Allah istiwa wajib. Ayatnya sudah kita baca. Wasu'alu anhu bid'ah, dan bertanya bagaimana Allah istiwa, itu bid'ah, penyimpangan ya. Wa minallahir risalah, dari Allah lah risalah itu turun. Wa 'alar rasulil balag, tugasnya rasul adalah menyampaikan. Wa 'alaina at-tasdiq wat taslim, adapun bagian kita adalah membenarkan dan menerima. Ya, perkataan ini disebutkan oleh beliau, diriwayatkan banyak sekali ya, ruwiya rawa hadzal qaul fi ma'na al-istiwa an jama'ati minas salaf. Perkataan ini diriwayatkan dari sekelompok ulama salaf, di antaranya adalah Ummul Mukminin Ummu Salamah, begitu pun diriwayatkan dari Imam Malik, Ibni Anas dan para ulama salaf yang lainnya. Wa hakadha qauluhum fi jami'il ayatil asma'i was sifat, dan beginilah ucapan para ulama salaf di dalam semua nama-nama dan sifat Allah. Kalau ditanya apakah Allah turun, Allah itu turun, apa arti turun? An-nuzulu ma'lumun. Turunnya Allah ya maklum, turun, apa arti turun, ya turun. Wal kaifu, bagaimana? Majhul, tidak ada yang tahu. Ghairu ma'kul, tidak tahu. Ya, wal imanu bihi wajib, beriman kepadanya wajib. Wasu'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentang perkara gaib seperti ini yang tidak pernah dirinci oleh Al-Quran dan As-Sunnah adalah perbuatan bid'ah. Oleh karenanya beliau tutup pembahasan ini dengan menukil Ali Imran ayat yang ketujuh, amanna bihi kullum min indi rabbina, kami beriman kepada itu semua. Dalil-dalil yang banyak yang tadi kita sebutkan semuanya adalah berasal dari Allah. Begitupun dalam surat Ali Imran ayat 52 Allah berfirman, amanna billah washhad bi annana muslimun, kami telah beriman kepada Allah dan persaksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang pasrah, menyerahkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kita bahas di kesempatan sore yang berbahagia ini. Mudah-mudahan pembahasan kita hari ini bermanfaat dan Allah istiqomahkan kita di atas akidah yang lurus, akidah tauhid, akidah ahlus sunnah wal jamaah, akidah yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabatnya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.